biarkan gelora melanda hati, biarkan derita merintih. Begitulah pedihnya jiwa, oh kasih. Kiranya panas yang kau harapkan, tetapi derita yang tiba. Begitulah suratan hidup insan berjuta. Dulu aku pernah menderita, bila hatiku kau lukakan. Oh, kini kau pula merasakan bersama dia yang kau puja. Padaku, usah kau merayu lagi, hatiku telah dimiliki. Cukuplah yang ku rasa duka. Yang kurang.